Suatu masa kita jumpa dengan pasangan berbeda. Jangan ada lagi air mata. Tentang kisahku dulu yang telah ku jalani, semua waktuku bersamanya. Awalnya